من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Akhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah subhanahu wa taala yang sangat besar adalah kita kembali diberikan taufik, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mempelajari dinul Islam, mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini insyaallah taala kita akan memulai kitab yang baru setelah kita menyelesaikan kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita pada hari ini akan memulai kitab yang baru yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk kepada kitab, beberapa mukaddimah pendahuluan yang harus kita ketahui dan kita sampaikan. Yang pertama tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim. Bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibn Taimiyah. Beliau ini lakopnya adalah Taqiyuddin. Taqiyuddin. Taqiyuddin maknanya penjaga agama. Taqiyuddin penjaga agama. Dan beliau ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah digolongkan oleh para ulama adalah sebagai pembaharu agama. Sebagai termasuk ulama yang masuk pada bagian yang disebutkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap 100 tahun Allah akan membangkitkan seseorang yang akan memperbaharui agama ini. Yakni maksudnya seorang pembaharu. Juga termasuk pembaharu sebelumnya adalah apa? Syaikhul Islam Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau juga masuk disebutkan oleh para ulama bagian pembaharu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW setiap ra'su sana ra'su mi'ati sana setiap 100 tahun itu Allah akan membangkitkan seseorang alladhi yujaddidu lahum dinahum yang memperbaharui agama mereka. Maksud pembaharu bukan berarti agama itu diperbaharui, bukan. Maknanya agama Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai pudar, banyak ditinggalkan, muncul kebid'ahan-kebid'ahan, maka ketika muncul kesesatan-kesesatan, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, Allah akan membangkitkan seorang pembaharu. Nah, di antara pembaharu agama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki manusia yang banyak rusak, mengembalikan manusia kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara yang mereka sebutkan adalah yang kita ingat adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Begitu pula Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala di zamannya masing-masing. Begitu pula Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wulida fi Harran. Beliau dilahirkan di Harran. Di Harran. Makanya sering disebutkan beliau nasabnya Al-Harrani. Al-Harrani. Fil Ashir min Rabi'il Awal. Pada tanggal 10 Rabiul Awal beliau dilahirkan di Harran fil Ashir min Rabiul Awal. Pada tanggal 10 Rabiul Awal sanata ihda wa sittimi'atin min al-Hijrah, tahun 661 Hijriah. 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Naam. Tsumma tahawwalat. Kemudian disebutkan pada umur 6 tahun tahawwalat a'ilatuhu ila Dimasyq. Keluarga beliau pindah ke Damaskus. Fakanat mautina iqamatihi. Maka jadilah Damaskus tempat tinggal mereka. Jadilah Damaskus itu tempat tinggal mereka. Beliau rahimahullah aliman kabir. Kana rahimahullah aliman kabiran. Seorang alim yang besar. Begitu juga beliau mujahidan. Seorang mujahid. Syahiran jahada fillahi bi'aklihi wa fikrihi wa ilmihi wa jismihi. Wa kana qawiyyal hujjah. Beliau seorang mujahid yang masyhur, yang beliau berjihad membela agama Allah tabaraka wa taala dengan akalnya, dengan fikirannya, dengan ilmunya, dan dengan jasadnya, badannya, dengan fikirannya, dengan akalnya, dengan ilmunya, dan dengan badannya sekaligus beliau berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Yakni al-jihad sebagaimana sering kita sampaikan, al-jihadu naw'an. Jihad itu terbagi menjadi dua. Al-jihadu bil lisan, jihad dengan lisan, yakni menebarkan ilmu, kemudian membantah orang-orang yang menyimpang, menjelaskan kesesatan-kesesatan, itu namanya al-jihadu bil lisan. Kemudian yang kedua al-jihadu bil silah, dan yang kedua jihad dengan menggunakan senjata. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau dua-duanya. Nah, dua-duanya dengan ilmunya beliau menyebarkan ilmunya di tengah-tengah manusia, dan dengan ilmunya pula nah, orang-orang yang menyimpang ketika itu menjadi ketakutan, menjadi gentar menghadapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dikarenakan hasadnya orang-orang yang menyimpang, diantaranya dari kalangan sufiyah, hasadnya mereka kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikarenakan beliau mendakwahkan agama Islam sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia ataupun lebih tepatnya orang-orang sufiyah, tokoh-tokoh sufiyah, mereka tidak senang, hasad kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sampai akhirnya mereka menghasut penguasa, sampai akhirnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dipenjara oleh penguasa. Sampai karena hasadnya mereka ini terhadap dakwahnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, nah, mereka menghasut sultan, penguasa ketika itu, akhirnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau dipenjara. Sampai disebutkan beliau ini berulang kali masuk ke dalam penjara. Nah, dikeluarkan kemudian dimasukkan lagi, dikarenakan apa? Ketika keluar, ketika beliau kembali berdakwah, nah, kembali orang-orang sufiyah resah dengan dakwah beliau, sehingga kembali menghasut para penguasa, akhirnya beliau pun kembali di penjara. Sampai beliau ini disebutkan keluar masuk penjara, ada yang menyebutkan sampai 7 kali beliau keluar masuk penjara. Nah, dan keluar masuknya beliau ke penjara ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bukan menjadi beban bagi beliau. Nah, karena beliau walaupun di penjara masih bisa menyebarkan ilmu, menulis kitab-kitab, menyebarkan ilmu. Nah, walaupun beliau berada di penjara. Bahkan kita tahu di antara muridnya, di antara murid-murid Ibnu Taimiyah yang terkenal adalah Ibnu Katsir rahimahullah, penulis tafsir, yakni Ibnu Katsir. Begitu juga di antara murid Ibnu Taimiyah yang terkenal adalah Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, pengarang kitab yang sangat besar Siyar A'lamin Nubala. Begitu juga yang paling masyhur, nah, yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, kalau seandainya nah, Ibnu Taimiyah itu mengeluarkan satu orang murid ini saja, maka cukuplah menunjukkan keilmuan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu murid beliau yang terkenal, yaitu Syaikhul Islam atau Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Naam. Ini murid-murid beliau. Naam. Di antaranya Ibnul Qayyim ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan sengaja. Naam, karena Syaikhul Islam di penjara, berulang-ulang masuk penjara, Ibnul Qayyim rahimahullah sengaja dia ingin masuk penjara supaya bisa belajar dengan siapa? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Luar biasa semangatnya Ibnul Qayyim rahimahullah ingin belajar kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak bisa belajar kecuali dia berada di penjara, maka rela Ibnul Qayyim masuk ke dalam penjara. Nah, ini menunjukkan apa? Semangatnya menuntut ilmu agama, semangatnya thalabul ilmi khodafidin rahimani wa rahimakumullah, sampai rela, enggak punya salah, enggak punya apa-apa, pengin masuk penjara gara-gara guru yang tempat dia belajar pengin masuk penjara. Ini menunjukkan kesemangatan menuntut ilmu. Nah, di zaman sekarang apakah ada yang demikian? Gurunya di penjara, tidak apa-apa, masuk penjara biar apa? Biar bisa menuntut ilmu kepada gurunya. Di zaman sekarang tentunya sangat sulit ditemui yang demikian. Justru di tempat-tempat yang nyaman, di tempat-tempat yang mewah, di tempat-tempat yang banyak fasilitas di situ, makanan, minuman, tempat yang enak, banyak manusia tidak semangat untuk menimba ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Dan di antara bentuk jihad, naam, dengan senjata beliau, kita tahu bahwasanya awal ataupun kelahiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu awal-awal ekspansi naam kerajaan Tatar. Naam, bangsa Mongol, Tartar. Naam, maka ketika itu kerajaan hampir kalah. Naam, takluk di hadapan bangsa Tartar. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang sedang berada di penjara, beliau minta izin kepada penguasa untuk membangkitkan semangat jihad rakyatnya untuk memerangi bangsa Mongol. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang sedang di penjara, naam, yang sedang di penjara minta izin kepada penguasa supaya dikeluarkan untuk bisa menyemangati rakyatnya untuk berjihad melawan orang-orang kafir bangsa Mongol Tartar yang ketika itu dipimpin oleh Genghis Khan. Genghis Khan. Maka Syaikhul Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau dikeluarkan dari penjara, kemudian beliau berapi-api menyemangati rakyat ketika itu, kaum muslimin, untuk berjihad memerangi orang-orang kafir dari bangsa Tartar, dan beliau pun ikut berjihad memerangi mereka. Akhirnya mereka pun bisa mengatasi orang-orang Mongol, orang-orang Tartar yang begitu kuatnya. Ikhwanatiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan sebab apa? Dengan taufik minallahi azza wajal, kemudian dengan berapi-apinya semangatnya Syaikhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah untuk menyemangati mereka berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Maka setelah selesai urusan bangsa Tatar, ternyata apa? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kembali dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Syaikhul Islam kembali dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini juga disebutkan oleh para ulama menunjukkan betapa mulianya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, betapa ikhlasnya beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Padahal kalau mungkin orang sekarang, berarti penguasanya tidak tahu balas budi. Siapa yang menyemangati rakyat untuk memerangi bangsa Mongol? Siapa yang berperang melawan bangsa Mongol disemangati oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tetapi beliau tidak mengungkit-ungkit itu sama sekali. Khodamin rahimani wa rahimakumullah. Disuruh masuk penjara, ya sudah. Naam, kembali beliau masuk ke dalam penjara. Ini khodamin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan fahubisa miraran, dan beliau pun di penjara berulang-ulang. Watuwafiya mahbusan fi qal'ati Dimasyq. Maka beliau pun meninggal dunia, posisinya berada di penjara. Naam, di qal'ah Dimasyq, di penjara, yang nama sebuah penjara yang ada di Damaskus, di Damaskus, yaitu qal'ah. Fi 20 min Syawal sanata 28 wa 700 min al-Hijrah. Beliau meninggal dunia dalam keadaan di penjara, nama penjaranya Qal'ah yang ada di Damaskus, pada tanggal 20 Syawal tahun 728. Nah, pada tanggal 20 Syawal tahun 728 Hijriah. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal dunia dalam keadaan belum sempat menikah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal dunia dalam keadaan belum sempat menikah. Bukan karena beliau benci dengan ajaran Rasulullah SAW, yakni an-nikah. Akan tetapi kita ketahui bagaimana kehidupan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sibuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala, dan berulang-ulang keluar masuk dalam penjara sehingga tidak sempat beliau menikah. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, asal pembuatan penulisan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah Allafahu Syaikhul Islam li'annahu hadara ilaihi rajulun min qulati wasit. Syaikhul Islam menulis kitab ini dikarenakan ada seorang laki-laki dari qulah wasit datang menemui beliau. Ada seorang laki-laki dari qulah wasit. Syaka ilaihi makanan nas yu'anunahu minal madhahibil munharifah. Orang ini mengeluhkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah akan keadaan manusia yang mereka berpecah belah menjadi aliran-aliran yang menyimpang, bermazhab-mazhab yang menyimpang. Minal madhahibil munharifah, aliran-aliran mazhab-mazhab yang menyimpang. Fima yata'allaku bi asma'illahi wa sifatih, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan nama-nama dan juga sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini asal penulisan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yaitu ada seorang dari qudhah wasit yang mengeluhkan kepada beliau rahimahullah akan keadaan manusia yang mereka menjadi atau banyak aliran-aliran yang menyimpang, terkhusus pada perkara al-asma wa sifat, nama-nama dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka fakataba hadhil aqidah, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis akidah ini, yakni al-aqidah al-wasithiyah allati tu'addu zubdatan, yang teranggap sebuah pokok inti li aqidati ahli sunnah wal jamaah, untuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Kitab ini adalah pokok ataupun inti dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Fima yata'allaku bil umur allati khadha an-nasu fiha bil bid'i wa kathura fiha al-kalam wal qil wal qal. Pada perkara-perkara yang berkaitan, pada apa-apa yang berkaitan dengan perkara-perkara yang manusia tercebur padanya berupa kebid'ahan-kebid'ahan dan banyaknya kalam dan kila wa qol. Sehingga ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, asal kitab ini adalah untuk memenuhi seseorang yang datang kepada beliau yang mengeluhkan kebanyakan manusia yang menyimpang dalam hal nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulisnya, menulis akidah ini dalam keadaan bukan semata-mata membahas tentang akidah ataupun nama-nama dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi mencakup akidah ahli sunnah wal jamaah secara umum. Walaupun kalau kita membaca nanti kitabnya itu banyak beliau menyebutkan tentang permasalahan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak beliau menyebutkan tentang nama-nama dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Qul hadin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, pendahuluan yang berikutnya yang perlu kita ketahui dan kita ulang-ulang, bahwasanya seluruh risalah para rasul, seluruh risalah para rasul dari awal mereka, yakni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai akhir mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyeru kepada tauhid. Ini pendahuluan yang harus sering dibahas ketika kita membicarakan permasalahan tauhid. Begitu juga al-aqidah. Kita harus mengetahui bahwasanya seluruh risalah para nabi, para rasul dari awal sampai akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya menyeru kepada tauhid. Dan telah berlalu dalil-dalilnya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tawud. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan hendaknya kalian menjauhi tauhid-tauhid. Ini menunjukkan dakwah para nabi adalah at-tauhid. Kemudian pendahuluan yang berikutnya yang harus kita ketahui bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Wa qad qasama al-ulama rahimahumullah at-tauhida ila thalathati aqsam. Para ulama membagi tauhid itu menjadi tiga. Ahaduhuma, yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Maknanya adalah huwa ifradullahi subhanahu fi umurin thalatha fil khalqi wal mulki wat tadbir. Tauhid ar-rububiyah maknanya adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara yang tiga. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara yang tiga, atau pada tiga perkara. Yang pertama al-khalqu, penciptaan. Meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan semua makhluk-makhluknya. Wal-mulku, dan kepemilikan. Wat-tadbir, dan Allah lah yang mengatur. Penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Yakni mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah, yaitu al-khalqu, penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Masuk pada nanti apa? Yang memberi rizki adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang mengatur hujan, itu masuk pada tauhid rububiyah. Ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh seseorang meyakini ada pencipta lain selain Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh seorang meyakini adanya pengatur lain di alam ini selain Allah tabaraka wa ta'ala. Tauhid rububiyah ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit manusia yang mengingkarinya. Sedikit manusia yang mengingkarinya, walaupun ada. Yang ada pun disebutkan itu secara zahirnya saja. Wa illa, dia dalam batinnya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb, yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengatur. Sebagaimana Fir'aun yang terkenal ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka menentang, wajahadu biha, menentangnya dalam keadaan wastaiqanatha anfusuhum, jiwa-jiwa mereka meyakini kebenaran Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa mereka menentang? Zulman wa ulwa, karena zalim dan merasa tinggi. Itulah Fir'aun. Zahirnya saja dia mengaku Rabb, ternyata apa? Hatinya dia apa? Mengakui Allah tabaraka wa ta'ala. Al-muhim, kata para ulama, dalam hal tauhid ar-rububiyah sedikit manusia yang menyelisihinya, menyimpang padanya. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Maknanya adalah huwa ifradullahi azza wa jal bil ibadah. Mengesakan Allah azza wa jal dalam hal ibadah. Mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal ibadah. Maknanya adalah hendaknya ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Itu tauhidul uluhiyah atau bisa dinamakan dengan tauhidul ibadah. Tauhidul uluhiyah kalau dia diidhofahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tauhidul uluhiyah itu idhofah kepada Allah. Ini harus diperuntukkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Tauhidul ibadah dinamakan dengan tauhidul ibadah itu kalau idhofahnya kepada hamba yang beribadah. Kalau uluhiyah, kalau diidhofahkan kepada yang diibadahi, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Tauhidul ibadah kalau diidhofahkan kepada al-abid, orang yang beribadah. Maka kata Asy-Syafi'i rahimahullah, konsekuensi dari tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah, la ta'budu malakan, engkau tidak menyembah kepada seorang malaikat, wala nabiyan, dan engkau tidak menyembah kepada seorang nabi, wala waliyan, dan engkau tidak menyembah kepada seorang wali, wala syaikhan, dan engkau tidak menyembah kepada seorang syaikh, wala umman wala aban, dan engkau tidak menyembah kepada seorang ibu ataupun seorang ayah. La ta'budu illallah wahdah, engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Naam. Maka dengan tauhidul uluhiyah itu menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh seorang beribadah kepada naam matahari. Tidak boleh seorang beribadah kepada bulan. Inna syamsa wal qamara ayataini min ayatillah. Allah mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah salah satu dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Makhluk yang besar, matahari dan bulan. Tapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? La tasjudu lisyamsi wal qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Jangan kalian beribadah kepada matahari, jangan kalian beribadah kepada bulan, tetapi beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga jangan beribadah kepada para malaikat, para nabi, begitu juga orang-orang soleh. Nah, contoh-contoh yang dinafikan untuk beribadah kepada selain Allah, ya kanafidin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang besar, yang mulia atau besar, yakni para nabi, orang-orang yang soleh, begitu juga matahari dan bulan, sesuatu yang besar, yang agung penciptaannya. Maknanya ya kanafidin rahimani wa rahimakumullah, yang diinginkan adalah ketika perkara yang mulia saja. Ketika perkara sesuatu, seseorang yang mulia semacam para nabi, para wali, para malaikat saja tidak boleh diibadahi. Begitu juga makhluk yang besar, matahari dan bulan tidak boleh diibadahi. Tentunya makhluk-makhluk yang di bawah itu lebih layak lagi untuk tidak boleh diibadahi. Sengaja disebutkan perkara-perkara yang besar tidak boleh diibadahi, perkara-perkara yang mulia tidak boleh diibadahi. Tentunya perkara-perkara yang lebih rendah dari itu, yang lebih kecil dari itu tidak boleh diibadahi. Nah, besar mana pohon dengan matahari? Besar mana antara pohon, sebuah pohon dengan matahari? Tentunya jauh lebih besar matahari. Nah, dibandingkan sebuah pohon, tapi ada waliyazbillah orang-orang yang beribadah ngalap barokah kepada sebuah pohon. Nah, besar mana? Nah, sebuah batu dengan sebuah gunung. Nah, sebuah batu dengan bulan. Tentunya lebih besar gunung, lebih besar bulan. Akan tetapi, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara manusia yang menyembah batu. Nah, yang kecil, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bahkan yang dibuat oleh manusia. Maka ini bentuk kesyirikan yang sangat besar. Beribadah kepada makhluk-makhluk yang rendah, yang hina, bahkan tidak berakal. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tauhid yang kedua, tauhidul uluhiyah. Dan pada tauhid inilah, tauhidul uluhiyah, banyak penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah manusia, terkhusus ketika itu awalnya di zaman Nabi Nuh, begitu juga di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus. Maka oleh sebab itulah penyimpangan dalam tauhid uluhiyah yang sangat banyak inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dalam rangka merealisasikan tauhid, terkhusus tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Tauhidul asma' was sifat, mentauhidkan Allah pada nama-nama dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, pada kitab tauhid yang telah kita pelajari karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, kitab tauhid itu lebih menekankan tentang tauhidul uluhiyah. Saya ulangi. Pada pembahasan kitab tauhid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, itu yang beliau tekankan adalah tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Walaupun di situ juga mencakup pembahasan-pembahasan tauhidur rububiyah dan tauhidul asma'i was sifat. Sahih. Yang ingat pelajarannya akan tahu kalau kebanyakan yang dibahas adalah tauhidul uluhiyah, tetapi juga dibahas tentang tauhidur rububiyah dan juga tauhidul asma'i was sifat. Kenapa beliau menekankan tauhidul uluhiyah? Dikarenakan memang di zaman beliau rahimahullah, banyak terjadi penyimpangan di tengah-tengah manusia padahal tauhidul uluhiyah. Yani munculnya orang-orang yang mengagungkan benda-benda, mengagungkan keramat-keramat. Kuburan-kuburan menyikapi orang-orang soleh secara berlebihan di zaman beliau. Sehingga banyak penyimpangan pada zaman beliau pada tauhidul uluhiyah, maka beliau menulis kitab tauhid menekankan pada tauhidul uluhiyah. Walaupun beliau juga memasukkan padanya tauhidur rububiyah dan tauhidul asma'i was sifat. Nah, pada masa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nah, beliau dalam al-aqidah al-wasithiyah secara umum beliau menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, tetapi kalau kita lihat nanti pada pembahasan-pembahasannya banyak di situ menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika kita membahas nanti akan banyak beliau di situ membahas tentang nama-nama dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa beliau lebih menekankan tauhidul asma'i was sifat? Dikarenakan pada zaman beliau penyimpangan yang banyak terjadi adalah pada nama-nama dan sifat Allah. Jadi paham tidak? Jadi paham ya maksudnya? Nah, kenapa beliau menekankan tauhidul asma' was sifat? Karena penyimpangan yang banyak terjadi ketika itu pada perkara al-asma' was sifat, nama-nama dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui dari asal muasal penulisan kitab ini, yaitu seorang datang kepada beliau dari Qudhah Basit mengeluhkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari banyak manusia dalam hal nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun secara umum dia beliau menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada kitab. Qala al-muallif rahimahullahu taala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syarah Al-Bada'atu bil basmalah hiya sya'nu jami'il muallifin. Memulai dengan basmalah itu adalah keadaan seluruh para pengarang kitab. Nah, memulai menulis sebuah kitab dengan bismillahirrahmanirrahim itu adalah keadaan seluruh para penulis kitab. Kenapa mereka memulai dengan basmalah? Yang pertama, iqtida'an bi kitabillah. Dalam rangka meneladani, mencontoh kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Mencontoh kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Haitsu anzala al-basmalah fi ibtida'i kulli surah, di mana Allah menurunkan al-basmalah pada awal-awal setiap surat, selalu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Di awal-awal surat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan basmalah, kecuali surah Bara'ah, kecuali surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Nah, itu yang pertama. Kenapa menulis dengan pengarang menulis mulai dengan basmalah dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, istinadan ila sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka bersandar meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi marasilihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surat menyurat beliau. Kita telah belajar dalam kitab Raudhatul Anwar bagaimana surat-surat beliau kepada para raja itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai kitabnya dengan memulai surat-surat beliau kepada para raja, kepada para penguasa, mendakwahi beliau dengan memulai bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dua sebab inilah yang menjadikan para pengarang kitab selalu memulai kitabnya dengan basmalah dalam rangka meneladani Al-Qur'an dan juga surat menyurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan basmalah ini itu surat nabi terdahulu, di antaranya adalah Nabi Allah Sulaiman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah An-Naml, ketika Ratu Saba mengatakan inni ulqiya ilayya kitabun karim. Allah berfirman dalam surah Saba, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya aku dilemparkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya kata Ratu Saba, sebagian mengatakan Bilqis atau Balqis, telah dilemparkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia dari Sulaiman dan dia enam isinya, yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim sebagaimana dalam surah An-Naml. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itulah disyariatkan bagi kita semuanya setiap mau memulai perkara-perkara yang baik. 6. Hendaknya memulai dengan membaca basmalah. Dalam rangka meminta, karena ba-nya di situ disebutkan oleh para ulama adalah babu al-ba al-isti'anah. Al-isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ba, maknanya minta pertolongan. Kenapa kita memulai sebuah pekerjaan menggunakan basmalah? Dikarenakan dalam rangka dalam mengerjakan pekerjaan kita minta tolong kepada Allah Tabaraka wa Taala. Mau makan mengucapkan basmalah, mau membaca mengucapkan basmalah, dan semua perbuatan-perbuatan yang lainnya secara umum menggunakan basmalah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, Allah. Bismillah. Enggak apa-apa diulang lagi pembahasan basmalah. Karena dulu pembahasan basmalah itu dibahas pada awal kitab tauhid. Entah tahun berapa enggak tahu. Naam. Allah itu 'alamun 'ala nafsillahi azza wajal. Allah adalah nama yang menunjukkan zat Allah azza wajal. Sebuah nama yang menunjukkan zatnya Allah tabaraka wa taala. Wa la yusamma bihi ghairuh, dan tidak boleh dinamakan selain Allah dengan nama Allah. Tidak boleh seorang bernama dengan nama Allah. Allah maknanya wa ma'nahu al-ma'luhu ay al-ma'budu mahabbatan wa ta'ziman. Makna dari Allah adalah al-ma'luh, yakni yang diibadahi dengan kecintaan dan pengagungan. Itu makna lafzul jalalah Allah. Nama yang menunjukkan Allah tabaraka wa taala, nama Allah, tidak boleh seseorang bernama dengan nama ini Allah tabaraka wa Allah, kemudian makna dari Allah adalah al-ma'luh, yakni yang diibadahi dengan kecintaan dan pengagungan. Yang diibadahi dengan cinta dan pengagungan. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya fahuwa dzur rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman maknanya adalah dzu ar-rahmatil wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Karena Rahman itu dalam bahasa Arab memiliki ataupun mengikuti wazan fa'lan. Fa'lan. Nah, wazan fa'lan tilawah al-arabiyah di dalam bahasa Arab tadullu ala sa'ah wal imtilah. Menunjukkan luas dan penuh. Ya, tadullu ala si'ah atau sa'ah wal imtilah. Menunjukkan luas dan penuh. Jadi penuh dan luas rahmat Allah tabaraka wa taala ketika Allah bernama dengan Ar-Rahman, yaitu zat yang rahmatnya luas lagi penuh. Sebagaimana seorang yang marah, orang yang sedang marah kan ghadib. Tapi kalau orang yang murka itu bukan ghadib tapi ghadban, pakai fa'lan. Maknanya apa? Idzam tala'a ghadaban, ketika orang itu dalam jiwanya penuh kemarahan. Kemarahannya sampai penuh. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah itu rahmat yang khusus bil mukminin. rahmatun khassatun bil mu'minin. Rahmat Allah yang khusus kepada kaum mukminin. Sementara ar-Rahman itu rahmatun ammah, rahmat Allah, rahmat yang mencakup, menyeluruh. Nah, sementara rahim itu khusus bagi mukminin. Wa kana Allah Subhanahu wa taala rahim kepada kaum mukminin. Maka kata Syaikhul rahimahullah, walamma kana rahmatullah lil kafiri rahmatan khassatan fid dunya faqat fa ka'annaha la rahmatan lahum. Ini pelajaran bagi kita semuanya, betapa mengerikannya kekufuran, betapa mengerikannya kekafiran, kemusyrikan. Kata beliau rahimahullah, tatkala rahmat Allah kepada orang kafir itu rahmat yang khusus di dunia saja, tatkala rahmat Allah kepada orang kafir itu rahmat yang khusus di dunia saja, maka seolah-olah tidak ada rahmat bagi mereka. Seolah-olah tidak ada rahmat bagi mereka. Tadi bayangkan, rahmat Rahman itu adalah rahmat Allah yang luas, yang penuh, yang menyeluruh. Nah, bahkan yang kuna bin rahimani wa rahimakumullah, seorang binatang yang dia menyayangi anak-anaknya itu merupakan sepersekian sedikit bagian dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Yang menyebabkan apa? Anak-anak atau hewan yang buas, dia tidak akan memangsa anak-anaknya. Hewan yang buas sekalipun dia tidak akan memangsa anak-anaknya. Itu termasuk apa? Bagian sangat sedikit dari rahmat Allah tabaraka wa taala, tapi sampai apa? Hewan yang sangat buas sekalipun dia tidak akan memangsa apa? Anak-anaknya. Yang dia akan memangsa yang lainnya, tetapi untuk anaknya tidak. Itu asar rahmat Allah tabaraka wa taala. Maksudnya adalah menunjukkan sangat luasnya rahmat Allah tabaraka wa taala. Tetapi rahmat Allah yang luas ini, rahmat Allah yang luas yang sangat penuh mencakup segala sesuatu ini, itu untuk orang kafir cuma di dunia saja, di akhirat tidak. Paham maksudnya? Berarti sangat parah kekafiran itu maksudnya. Sangat parah dosa kekufuran, sangat parah dosa kesyirikan. Sampai tidak ada rahmat bagi mereka di akhirat nanti. Berbeda dengan dosa misalnya membunuh, minum khamar, nam, dan dosa-dosa besar yang lainnya yang tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, kekufuran, maka masih ada harapan di akhirat nanti mendapatkan apa? Rahmat Allah tabaraka wa taala. Mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala, rahmat Allah sangatlah luas. Lihat bagaimana seorang yang bermaksiat kepada Allah dengan maksiat yang sangat banyak, nam, ternyata di akhirat nanti dia diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Diampuni oleh Allah tabaraka wa taala ketika saudaranya mengatakan engkau tidak akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala, maka Allah membantah orang ini, kenapa engkau membatasi rahmat Allah tabaraka wa taala? Allah subhanahu wa taala menyatakan inna rahmati wasi'at ghadabi. Kata Allah subhanahu wa taala, inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu, kata Allah, itu menguasai kemarahanku. Kalah murkanya Allah itu secara umum dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Maka Allah subhanahu wa taala menyatakan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, kepada orang-orang yang berbuat dosa, nam, yang telah melampaui batas pada dirinya sendiri, Allah mengatakan la taqnatu apa? Min rahmatillah. Sebesar apapun dosa kalian, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian apa? Berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa kalau seorang mau bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi subhanallah, ikhwanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, rahmat Allah yang begitu banyak, yang begitu luas, ternyata diberikan kepada orang kafir cuma di dunia, tidak mereka dapatkan di akhirat. Berarti parah kekafiran itu, ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah, sangat mengerikan kesyirikan, kekufuran, perbuatan menyekutukan Allah tabaraka wa taala, sampai tidak, orang kafir tidak mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Mereka cuma mendapatkan di dunia. Cuma mendapatkan di dunia dalam artian diberikan dunia kepada mereka, tetapi di akhirat nanti mereka kekal di dalam neraka. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Sementara rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup hanya khusus kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Ini khanafiddin rahimani wa rahimakumullah, sedikit penjelasan tentang makna bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah lanjutannya kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya, insyaallah taala, biidznillahi taala. Nah, waktunya sudah habis. Sehingga pada siang hari ini kita baru mengambil ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam.